Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan atau penjelasan surat Al-A'la, yaitu Sabbih isma rabbika Al-A'la. Surat ini termasuk surat Makkiyah, wahiya Makkiyatun, surat Makkiyah, yaitu yang turun pada fase Makkah, artinya sebelum hijrah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbika al-a'la. Sabbih. Sabbih artinya bertasbihlah, sucikanlah. Isma, nama rabbika, rabbmu, al-a'la, yang maha tinggi. Jadi pada ayat ini terdapat perintah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makna mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci, suci dari segala kekurangan, suci dari segala aib, suci dari segala kelemahan, dari segala yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci dari semuanya. Nah, ini maksud daripada perintah sabbih isma rabbika, sucikanlah. Ya. Dan sesungguhnya perintah ini perintah yang sangat agung kalau kita terapkan, kita pahami, kita terapkan. Siapa orang-orang yang tidak mensucikan Allah? Banyak orang-orang yang tidak mensucikan Allah. Misalnya terutama orang-orang musyrik yang meyakini bahwa ada sesembahan selain Allah. Ini artinya tidak mensucikan Allah, ya kan? Karena dianggap Allah punya tandingan, ya. Dalam arti ada sesembahan selain Allah. Sesembahan selain Allah maksudnya sama-sama Tuhan, sama-sama sesembahan, Allah nggak sendirian, berarti maksudnya membantu Allah. Allah tidak mampu sehingga perlu dibantu atau bagaimana? Jadi intinya orang-orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah itu tidak mensucikan Allah. Ya, salah satu bentuk tidak mensucikan Allah. Yang meyakini bahwa Allah punya anak, ini juga tidak mensucikan Allah. Orang-orang musyrikin meyakini sebagian mereka Allah punya anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Ini tidak mensucikan Allah. Orang-orang Yahudi meyakini Nabi Isa Uzair putra Allah. Ini tidak mensucikan Allah. Nasrani meyakini Nabi Isa putra Allah. Ini tidak mensucikan Allah. Ya, karena Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahun wahid. Ilah kalian itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu, Maha Esa. Sehingga keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan itu, yaitu Allah punya tandingan, ya, artinya sesembahan selain Allah, juga Allah punya anak dan seterusnya, ini semua adalah berarti tidak mensucikan Allah. Apalagi orang-orang Yahudi saking tidak beradabnya mereka kepada Allah mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kita yang kaya. Loh, kenapa kok beranggapan begitu? Ya karena Allah minta orang bersedekah. Jadi kayak kita ini bersedekah memberi Allah, berarti Allah miskin, ya. Ini kan saking buruknya keyakinan orang Yahudi. Ini jelas tidak mensucikan Allah. Terkait dengan ini, Yahudi juga mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Maksudnya apa? Tidak memberikan karunia, menahan. Ini juga tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk yang tidak mensucikan Allah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Ini juga tidak mensucikan Allah. Allah Azza wa Jalla Maha Suci, memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya, sekalipun namanya sama, ya. Allah penyayang, makhluk juga punya sifat kasih sayang. Tapi kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Kalau ada yang menyamakan kasih sayang Allah, ya sama saja dengan kasih sayang makhluk. Ini tidak mensucikan Allah. Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu. Tapi ilmu Allah tidak sama dengan ilmu kita. Ilmu kita sangat sedikit, terbatas. Ilmu Allah maha luas. Kalau ada orang yang meyakini ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk, ini tidak mensucikan Allah. Atau meyakini Allah tidak mengetahui segala sesuatu, ya. Yang kecil-kecil Allah tidak tahu. Perbuatan yang akan kita lakukan Allah tidak tahu. Ini juga tidak mensucikan Allah. Justru Allah Maha tahu segala sesuatu kecil, besar, sekarang, yang akan datang, ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan Allah di mana-mana, mensucikan Allah atau tidak, ini juga tidak mensucikan Allah. Karena kalau dikatakan Allah di mana-mana, itu di WC juga apa? Na'udzubillah. Di tempat-tempat kotor, na'udzubillah. Nggak mungkin. Makanya nanti akhir ayat dikatakan apa? Subbihisma rabbika al-a'la. Sucikanlah apa? Nama Rabbmu yang maha tinggi. Bukan seperti kata sebagian orang di semua tempat, tidak. Allah maha tinggi. Nah, nanti kita akan jelaskan. Jadi kita harus betul-betul memahami makna Subbihisma rabbika. Sucikanlah nama Rabbmu. Ya, jadi ayat ini kalau dijabarkan dalam praktek ini luas sekali. Intinya tadi kita sebutkan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mensucikan Allah. Maknanya tadi apa? Meyakini kesucian Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, dari segala kekurangan, dari segala aib, cacat, dari segala kelemahan, ya, dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita mengamalkan perintah ini, kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang benar, insyaallah. Ya. Kemudian disebutkan dalam tafsir ini juga, ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutadhammin li dzikrihi wa ibadatihi wal khudu' li jalalihi wal istikanah li 'azamatihi. Perintah untuk mensucikan Allah juga mengandung perintah untuk ibadah kepadanya, tunduk kepada kebesarannya, dan tunduk kepada keagungannya. Ya. Jadi kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi juga bagian daripada mensucikan Allah, karena kita meyakini ibadah ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, sucikanlah Rabb atau nama Rabbmu yang maha tinggi. Nah, ini juga harus kita pahami makna maha tinggi. Ini penting sekali, ya. Jangan lewat begitu saja kalimat-kalimat tersebut. Maha tinggi, ini kata ulama rahimahullah, mencakup tiga macam ketinggian. Ya. Pertama, ketinggian sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang pada puncak kebagusan. Allah Maha Pengasih, Penyayang. Ya, puncak kasih sayang sudah. Maha tinggi dalam kasih sayangnya. Allah Maha Berilmu. Ya, pada puncak ilmu. Artinya puncak di sini jangan dipahami juga ada batasnya, ya. Kalau bagi Allah sudah tidak ada batasnya. Ya. Kalau kita terbatas. Intinya di sini dalam makna ya ilmu yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya, kekuasaan yang Maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki, ya, kepemilikan yang pada puncaknya dan arti sempurna. Dan semua sifat-sifat Allah Maha sempurna, Maha tinggi. Nah, ini makna yang pertama. Allah Maha tinggi dengan sifat-sifatnya seluruhnya pada puncak kebagusan, pada kesempurnaannya, ya, yang pantas, yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini makna yang pertama. Uluhu istilahnya al-qadr, uluhu sifat, ketinggian sifat-sifatnya. Yang kedua, ketinggian al-qahr, kekuasaannya, kemahakuasaannya begitu. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, tidak ada yang mampu menolaknya. Ini ada kalau bahasa terjemahannya ya pemaksaan ya, cuma jangan dipahami makna buruk ya, kadang kalau dengan ungkapan pemaksaan itu ada seperti makna buruk dalam bahasa kita. Maksudnya di sini kekuasaan atau kemahakuasaan yang tidak ada yang bisa menghambatnya. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, tidak ada siapapun dan seorang pun yang bisa menghalang-halangi. Ya. Urusan syariat ya Allah tetapkan, juga urusan apa ketetapan di alamnya, ya Allah menghendaki terjadi begini, terjadi begitu, siapa yang bisa menghalangi? Ya Allah menghendaki syariatnya seperti ini, ya sudah, walaupun ada yang melanggar, tapi syariat Allah tetap Allah tetapkan, ya, tidak bisa disanggah oleh siapapun. Ya, urusan yang melanggar itu melanggar terhadap syariatnya, tapi Allah menetapkan hukumnya tetap hukum Allah. Kemudian ini yang namanya tadi uluhu al-qahr, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditentang oleh siapapun, oleh apapun. Maha tinggi dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, uluhu dzat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Allah Maha tinggi memang di tempat yang tinggi. Allah Maha tinggi memang di tempat yang tinggi. Di mana? Tempat yang tinggi di atas arsy. Arsy itu ya kalau secara bahasa singgasana ya. Itu secara bahasa. Jadi Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya. Di mana arsy-Nya? Di atas langit. Ya. Langit yang sebesar itu kita enggak bisa ngukur ya berapa meter, berapa kilometer langitnya. Arsy lebih besar daripada itu. Arsy Allah di atas langit. Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Ya. Jadi Itu termasuk makna al-a'la, Allah yang maha tinggi. Jadi enggak benar kalau orang tadi yang kita sebutkan ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Nah, bumi itu seberapa sih? Kecil banget dibanding langit, enggak ada apa-apanya. Langit dibanding arus, enggak ada apa-apanya. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah di mana-mana, ini jelas salah. Dan tadi tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan di mana-mana yang maknanya juga termasuk di tempat-tempat yang tidak pantas. Makanya ini harus kita ubah ya. Sebagian orang yang seperti itu kita perlu ya kalau bahasa orang sekarang sosialisasi gitu. Jadi Allah itu maha tinggi di atas langit sana, di atas arsy-Nya. Ayatnya banyak sekali dalam surat Thaha, apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu naik di atas arsy, berada di atas arsy. Di surat Al-Mulk ya, surat Tabarak awal juz 29 ya, ayat-ayat yang masih awal-awal, Allah katakan a'amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Jelas sekali ya. Lebih jelas lagi dalam hadis Nabi, seorang budak wanita ditanya oleh Nabi, ya, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama'. Wanita itu menjawab, Allah di atas langit. Man ana, siapa saya? Budak wanita itu menjawab, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Nabi katakan, innaha mu'minah, ini wanita beriman. Jawabannya berarti benar atau salah? Ya benar, ya memang begitu. Nah, jadi ini yang harus tadi kalau kita katakan, ya, kita yakini, kita sosialisasikan keyakinan yang benar ini, ya akan banyak yang menentang. Kenapa banyak yang menentang? Ya karena ketidaktahuan terhadap ajaran agama yang benar. Padahal bab ini bab yang sangat mendasar. Zaman Nabi tadi budak wanita saja tahu. Zaman Nabi kan yang saya ceritakan budak wanita, penggembala kambing, bukan di tempat di kota, bukan ada pasir menggembala kambing, tapi tahu akidah ini. Zaman sekarang mungkin profesor ditanya akan salah jawabannya. Kalau kita coba tanya sebagian orang-orang yang berpendidikan umum ya, bahkan mungkin berpendidikan agama, kita tanya aina Allah, di mana Allah, mungkin akan menjawab Allah di mana-mana ya. Itu kan malah jadi judul sinetronnya, katanya begitu, Tuhan di mana-mana, Tuhan di mana-mana, gimana. Nah, dengan judul seperti itu, disengaja atau tidak, menanamkan akidah, ya kan? Orang yang mengerti tuntunan agama, oh kalau begitu, Tuhan di mana-mana. Salah, salah besar. Ya, enggak benar. Yang lebih parah lagi, kalau yang profesor bidang agama, tapi salah ya. Ketika ditanya, aina Allah, di mana Allah? Apa jawab dia? Pertanyaan kamu salah. Betul. Malah pertanyaan yang disalahkan. Ya, enggak boleh tanya begitu. Enggak boleh tanya begitu. Kalau enggak boleh tanya begitu. Ini yang bertanya Rasulullah, mau menyalahkan Rasulullah. Rasulullah yang bertanya kepada budak wanita tersebut. Dan dijawab bersama Allah di atas langit dan dibenarkan. Nabi katakan bahwa budak wanita itu seorang mukmin. Ya. Nah, jadi ini harus benar-benar kita yakini, ya, dan itulah yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi, ya, tinggi sifat-sifatnya, tinggi kemahakuasaannya, tinggi zatnya. Sekalipun Allah Maha Tinggi di sana, kalau dikatakan bersama kita, artinya ilmunya bersama kita, tahu di mana-mana kita berada, sedang apa Allah Maha tahu. Itu sama dengan tadi maksudnya wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Bukan zat Allah masuk ke tubuh kita sama kita, tidak. Allah tetap di langit, tapi Allah mengetahui kita berada di mana, sedang apa. Sekalipun di pucuk gunung sedang apa, tahu. Sekalipun nyelam di dalam lautan, Allah tahu kamu sedang apa. Ya. Nah, ini maknanya Allah bersama kita. Bukan artinya Allah itu menyatu dengan kita. Nah, salah kalau sampai dikatakan Allah menyatu dengan kita. Kita ini kecil banget, apa sih? Saking kecilnya kita, luar biasa kecilnya kita. Nah, kita seperti ini sesama kita. Ya, tapi kita di hadapan Allah Azza wa Jalla sangat kecil sekali. Sangat-sangat kecil sekali. Ya. Jadi sekali lagi jangan disalahpahami dalam ayat Allah bersama kalian, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kalian berada, Allah artinya mengetahui kalian. Ya. Dan Allah, kalau kalian beriman, Allah membantu kalian. Allah apa? Menolong kalian. Begitu maknanya. Ya. Itu yang dimaksud ayat tersebut. Adapun zat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, maka bisama di atas langit. Itu ayat begitu, hadis begitu, dan ucapan para ulama kita juga seperti itu. Ya, nah ini harus dipahami benar hal ini karena banyak kesalahan di masyarakat kita. Nah, ini tadi masih di ayat pertama ya, sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi, ya, yang Maha Tinggi. Kemudian ayat berikutnya, Alladzi khalaqa fasawwa, yang Allah Azza wa Jalla khalaqa, menciptakan, fasawwa, lalu menyempurnakan. Ya. Ini salah satu dari ketinggian sifat-sifat Allah, Maha menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang qaddara menakdirkan, ya, menentukan, menetapkan kadar, ya, di sini juga bermakna takdir, ya, menetapkan segala sesuatu termasuk menakdirkannya, Fahada, lalu Allah Subhanahu wa taala menunjuki, menunjuki, memberi petunjuk. Ya. Nah, di sini kalau kita juga merenungi ayat ini juga ya apa akan kita pahami insyaallah betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua saja kalau kita merenungi ya, Allah yang menciptakan lalu menyempurnakan. Gimana sih sempurnanya ciptaan Allah itu? Dalam ayat yang lain Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Ya kan? Berarti dengan kata lain, coba kalian lihat diri kalian sendiri. Kita kaitkan dengan ayat ini, Allah menciptakan kita, Allah menyempurnakan penciptaan kita sebagai manusia. Ya sudah, ilmu tentang manusia ini sudah kayak apa? Coba yang ditinjau dari mungkin bidang ilmu biologinya, bidang ilmu kedokterannya, dengan terhadap tubuh kita. Bidang mungkin di luar itu kejiwaannya, ya itu sudah seumur hidup kita pelajari, ya kan? Sempurna penciptaan manusia di ahsani taqwim. Nah, ini betul-betul kalau kita pelajari, kita renungi, memang luar biasa. Ini baru kita manusia, belum lagi tumbuh-tumbuhan, belum lagi dunia yang ada ini, belum lagi angkasa luar. Betul-betul ilmu Allah Azza wa Jalla maha luas, kekuasaan Allah maha besar. Ya, makanya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanaka, makanya orang yang tafakkur merenungi akan mengatakan subhanaka ma khalaqta hadza batila, ma syikka ya Allah. Tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Itu kalau merenungi. Tapi kalau enggak pernah merenungi, ya yang enggak pernah sampai ke situ gitu. Mikirnya gimana cari duit, gimana perut kenyang, gimana tidur nyenyak, enak. Pikirannya ke situ terus. Enggak pernah merenungi ciptaan-ciptaan Allah supaya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, supaya mensucikan Allah. Nah, kita diperintahkan untuk mensucikan Allah. Ya. Kemudian walladzi qaddara fahada, dan yang menetapkan kadar, termasuk di sini menetapkan takdir-takdirnya. Bab takdir saja yang Allah tetapkan sudah luar biasa, itu menjadi bab khusus yang luas, dan juga kita harus apa? Mengimani ya, takdir tersebut semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu fahada, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk. Petunjuk di sini ya di antaranya bermakna umum ya. Jadi Allah ciptakan dan Allah berikan petunjuk kepada makhluk-makhluk, petunjuk yang kaitannya dengan duniawi. Kalau petunjuk kaitannya dengan agama kan hidayah taufik namanya. Kita alhamdulillah bisa Islam ya, kita bisa mengikuti sunnah Nabi, ini namanya hidayah taufik. Kalau hidayah yang lebih umum, termasuk di dalam ayat ini, ya, hidayah yang sifatnya duniawi, manusia menjadi tahu apa yang baik buat dia. Bahkan hewan-hewan, ya. Hewan misalnya, hewan, anggap misalnya yang di sekitar kita, ayam, ayam netes, ya kan? Kemudian dia bisa berjalan, kemudian dia cari makan. Kok bisa langsung cari makan, ya? Akalnya dari mana ini? Kok kenapa enggak tidur saja? Ya. Tapi nyari makan, bukan tidur, nyari makan. Itu diantara hidayah Allah kepada makhluk. Ya Allah ciptakan hewan itu seperti itu. Ini setelah lahir cari makan untuk menyambung hidupnya. Ya penyu juga sama. Kambing, sapi lahir nggak lama ya cari susunya, induknya. Nggak gigit kakinya, enggak. Cari susunya untuk hidup. Dan seterusnya, tumbuhan misalnya. Tumbuhan juga seperti tumbuh, ya kan? Tumbuh. Nah, kemudian nyungsep ke bawah terus, ya. Tumbuhnya ke atas. Itu hidayah Allah kepada makhluk-makhluknya. Ya. Ini masuk di dalam ayat ini juga. Jadi Allah yang menciptakan, lalu Allah menyempurnakan, lalu Allah menakdirkan, lalu Allah memberikan petunjuk kemana arah masing-masingnya. Ya, maksudnya Allah, ya kan? Allah Maha Kuasa mengatur segala sesuatunya. Ya, sementara mungkin sampai sini dulu. Nah, atau sekali ini nambung dua ayat nyambung. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah lah yang akhraja mengeluarkan al mar'a. Al mar'a itu tempat gembalaan, jadi rumput-rumput. Ya, ini juga karunia Allah dan petunjuk Allah tadi. Dari tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan biji-bijian, dari biji itu jatuh ke tanah, ya kemudian tumbuh, ya kan? Ini semua diatur oleh Allah, diatur oleh Allah. Kalau jatuhnya di air yang, ya masing-masing yang ada tumbuh di air, ada tumbuh di tanah, ya kan? Yang tumbuh di air, ya di air tumbuh. Yang tumbuh di tanah, jatuh di tanah, ya tumbuh. Kalau yang di tanah jatuhnya di tempat lain mungkin nggak akan tumbuh, ya kan? Ini semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah ciptakan seperti itu, sehingga disitulah nyambung kehidupan yang lain, kehidupan hewan-hewan makan dari mar'a, tempat gembalaan tersebut. Faja'alahu ghutha'an ahwa, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ghutha'an ahwa, ya rumput-rumput tadi menjadi ghutha, menjadi mengering, hitam, menghitam. Ini proses bahaja dari petunjuknya, dari tumbuh kecil kemudian hijau semakin bagus, dari hijau kemudian kuning, dari kuning mengering, membusuk. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jadikan seperti itu. Gak ada yang kebalik. Mati dulu kuning, ya, kemudian baru hijau segar. Gak kebalik jadi itu. Urutannya sudah ada. Kecil jadi besar, hijau baru menguning, baru busuk. Urutannya memang begitu. Allah yang mengatur. Ya. Faja'alahu ghutha'an ahwa, rumput yang kering dan kehitaman, hancur rumah. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu kekuasaan Allah, ya, kemahakuasaannya dalam alamnya, dan dengan itu seseorang harus senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Wallahu a'lam bishawab, sementara mungkin materi Sampai di sini, insya Allah kita akan berada kesempatan berikutnya. Alhamdulillah.